وحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر فالحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم المبارك limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha menebarkan cintanya kepada seluruh makhluk terlebih khusus kepada para mukminin mukminat hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya terlebih lagi besar ia berikan kepada kita sekalian. Mereka yang lebih lagi taat kepada Allah, lebih lagi diberikan cinta besarnya kepada Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus cinta itu berlangsung dan berlanjut hari demi hari sampai datang hari wafatnya, sampai datang hari pertemuannya, pertemuan yang dinanti-nantikannya sepanjang hidupnya. Maka Rasul pun bersabda dalam hadis, "Idza habballahu 'abdan." Maka Rasul pun bersabda di dalam hadis, sungguh seseorang itu akan senang bertemu dengan Allah ketika Allah Ta'ala senang bertemu dengannya, dan sungguh ia benci bertemu dengan Allah ketika Allah Ta'ala benci bertemu dengannya. Dan cinta Allah itu datang kepada diri seseorang hamba ketika pertama ia beriman kepada Allah dan berkembang dan tumbuh imanan itu berbairingan dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ia ungkapkan dalam ibadahnya, yang ia ungkapkan dalam sujudnya, yang ia ungkapkan di dalam zikirnya, yang ia ungkapkan di dalam pembacaannya dalam Al-Qur'an, yang ia ungkapkan di dalam selawatnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kalau Allah Ta'ala tidak cinta kepada seorang, niscaya ia tidak biarkan hambanya itu membaca Qur'annya, niscaya ia tidak biarkan hambanya duduk berzikir menyebut namanya, niscaya ia tidak akan biarkan hambanya berdiri lama-lama di hadapannya melaksanakan sholat, atau ia tidak biarkan hambanya membiarkan dirinya lapar dalam berpuasa, dan seterusnya. Setiap ibadah yang kita laksanakan di hadapan Allah, di situ mengandung makna cinta Rabbul Alamin. Semoga aku dan kalian terus dicintai Allah Ta'ala dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cinta yang ada di dalam dada dan jiwa kaum muslimin merupakan pondasi terkuat di dalam tegaknya dakwah Sayyidina Muhammad. Dan umur cinta umat terhadap Rasul ini bahkan seumur dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman, sampai datang yaumul qiyamah, hancur dunia. Dan cinta umat Rasul kekal sampai yaumul qiyamah dan kekal sampai hari akhirat. Dan akan dibuktikan oleh Allah bagaimana besarnya cinta beliau sebagai Rasul yang Allah sebutkan rahmatan lil alamin, dan bagaimana besarnya cinta umat di yaumil qiyamah ketika datang semua umat kepada para nabi-nabi dan rasul, dan datang umatnya Rasulullah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ini cinta dan ini mahabbah, pondasi terkuat di dalam agama kita dan pondasi terkuat di dalam dakwah. Tidak akan tegak dakwah seseorang kalau dakwah itu kosong dari cinta satu dengan yang lainnya. Jika dakwah itu kosong dari cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Allah Rabbul Alamin. Dari itu Kita lihat bagaimana amalan yang diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau hijrah ke Mekah, dari Mekah menuju Madinah, dan kemudian beberapa saat tinggal di Madinah, ia sudah bersaudarakan satu muhajirin dengan satu yang lainnya dari kalangan Ansar. Ia bersaudarakan Sayyidina Umar dengan salah seorang dari kalangan Ansar. Ia bersaudarakan Sayyidina Ali dengan salah seorang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bersaudarakan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar dengan seseorang dari kalangan Ansar. Maka disebutkan oleh para ulama, disebutkan dalam kitab Sabilul Huda war Rasyad, 50 dari kalangan muhajirin, setiap satu dari mereka dipersaudarakan dengan 50 dari kalangan Ansar. Nampak cinta satu dengan yang lainnya di kalangan sahabat. Ketika dipersaudarakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari kalangan muhajirin dengan Sayyidina Sa'ad bin Rabi dari kalangan Ansar. Datang Sayyidina Sa'ad bin Rabi kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf setelah dipersaudarakan oleh Rasulullah keduanya ini. Beliau berkata kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, "Wahai akhi Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman, sungguh aku ini adalah orang yang paling di antara orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Jika engkau ingin, aku akan bagi hartaku menjadi dua dan aku berikan setengahnya untukmu dan setengahnya untukku. Wahai akhi, wahai saudaraku Abdurrahman, aku mempunyai 4 orang istri. Jikalau engkau ingin, pilih salah satu dari istriku yang ada, lalu aku akan ceraikan. Kemudian jikalau sudah halal, maka engkau dapat menikahinya." Cinta Sayyidina Sa'ad bin Rabi nampak dalam diri beliau terhadap saudaranya yang baru saja dipersaudarakan oleh Rasul, yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf ditawarkan demikian, ia pun mengetahui bagaimana dirinya, dan ia pun tahu aturan kehidupannya di dalam negeri Madinah sebagai seorang pendatang dan sebagai seorang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Ia katakan kepada saudaranya Sayyidina Sa'ad bin Rabi, walaupun kesungguhan Sayyidina Sa'ad bin Rabi bukanlah tidak akan diragukan. Ia berkata bukanlah basa-basi, jikalau Sayyidina Abdurrahman mengatakan, "Iya, bagilah hartamu setengahnya untukku," maka niscaya akan bagi setengah dari hartanya untuk Sayyidina Abdurrahman. Jikalau Sayyidina Abdurrahman mau, ia akan mengatakan, "Ya, aku ingin istrimu yang fulanah," dengan sekedar menunjuknya, maka pasti Sayyidina Sa'ad bin Rabi akan menceraikan istri yang diinginkan oleh saudaranya Sayyidina Abdurrahman. Lalu kemudian setelah halal, setelah selesai iddahnya, maka akan dinikahkan oleh Sayyidina Abdurrahman, dan itu tidak akan ragu, akan timbul dan akan keluar dari ucapan Sayyidina Sa'ad bin Rabi. Dia akan ceraikan istri yang ditunjuk oleh Sayyidina Abdurrahman, lalu supaya dimiliki oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi Sayyidina Abdurrahman tahu diri. Dia katakan kepada saudaranya Sayyidina Sa'ad bin Rabi, "Wahai saudaraku, aku tidak memerlukan itu semuanya, tapi tunjukkan kepadaku mana pasar." Lalu ditunjukkan pasar di sebelah sana. Datang beliau ke pasar, ngabain, berdagang. Beliau orang sahabat yang mempunyai keahlian begitu kuat di dalam dagang, dalam bisnis. Maka berdagang Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari modalnya yang begitu sedikit, kemudian menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar, bahkan beliau termasuk dalam kalangan orang-orang kaya dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Padahal waktu datang ke Madinatul Munawwarah seperti sahabat yang lain, datang tidak banyak membawa barang, tidak banyak membawa harta. Bahkan banyak di antara para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada yang dibawanya kecuali pakaian yang di badannya. Lain itu tidak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, begitu cinta ini tumbuh dari generasi pertama yang dididik langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan begitu berlanjut terus, bahkan setelah Rasulullah wafat, cinta mereka satu dengan yang lain dan mahabbah mereka satu dengan yang lain tidak akan meredup, tidak padam. Dan Sayyidina Umar bin Khattab di waktu beliau menjadi khalifah telah menguji kecintaan para sahabat satu dengan yang lainnya. Dan beliau dapatkan ternyata cinta mereka itu terus menyala dan terus bersinar dan terus menyebar dari satu kepada yang lainnya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warda memanggil salah satu budak pelayannya, ia berikan ketika beliau jadi khalifah ini, dia berikan 400 dinar di dalam satu kantong. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, ini bawa dan berikan Sayyidina Abdullah, Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah, berikan kepada Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah. Kalau engkau sudah berikan kepadanya, katakan ini dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan belanjakanlah di kebutuhan dan hajatmu. Lalu kalau engkau sudah berikan itu uang, jangan pergi buru-buru, tinggallah beberapa saat di rumahnya dan perhatikan apa yang dilakukan dan diperbuat dengan uang itu. Lalu pelayan budaknya ini pun pergi membawa sekantong uang berisi 400 dinar. Berapa 400 dinar? Satu dinarnya itu 4 gram lebih dikit. Satu gramnya itu kalau sekarang hitungan 500 ribu. Artinya satu dinar, satu keping dinar itu kurang lebih 500 kali 4, 2 juta. 2 juta kali 400, kan 400 keping. 2 juta kali 400 berapa? Hah? 800. 800 juta. Hampir 1 miliar dalam satu kantong. Dibawa oleh pelayan Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu ketuk pintu. Ketuk pintu rumahnya Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diterima oleh Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah. Kemudian disampaikan, ini kantung uang dari Amirul Mukminin. Kata beliau, salam dari beliau. Dan kata beliau berkata, belanjakan ini untuk kebutuhanmu dan hajat-hajatmu. Diterima oleh Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah. Dan sebagaimana pesan Sayyidina Umar, Khalifah Rasulil Amirul Mukminin, dia tidak pergi langsung, dia duduk di rumah Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah. Lalu Sayyidina Ubaidillah pun mengambil pelayan, memanggil pelayannya, budaknya. Dikatakan kepada budaknya, dikeluarkan 5 keping emas, 5 keping 5 dinar. Ini berikan kepada fulan. Lalu sudah kembali, diambil 4 keping dinar. Ini berikan kepada fulan. Sudah kembali, diberi ambil lagi beberapa keping dinar, ini berikan kepada si fulan, sampai semuanya habis. 800 juta dalam satu majelis habis diinfakkan kepada kaum muslimin muslimat. 400 dinar, 400 keping emas. Lalu pulang budak itu setelah menyaksikan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ubaidillah bin Jarrah, melapor kepada Sayyidina Umar. Umar tersenyum, kemudian ia ambil lagi kantong uang, diisikan lagi 400 dinar. Kemudian dikatakan kepada pelayannya, ini berikan kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Lalu pergi pelayannya kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal, dan dipesankan dengan pesan yang sama oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika sampai rumah Sayyidina Mu'ad bin Jabal, diberikan kantung itu, kantung uang itu, lalu dia diam di tempat tersebut dan dia perhatikan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Dipanggil pelayannya, diberikan 5 keping, ini berikan kepada fulan, diberi ambil 4 keping, berikan kepada si fulan, ambil 3 keping, berikan kepada si fulan, sampai kemudian tinggal beberapa keping emas. Datang istrinya, "Hai, ya dalam panggilan kita ini, Bang," katanya. "Aku juga orang miskin." Orangnya dibagi, istrimu juga orang miskin nih. "Bang, aku juga orang miskin." Maka diberikan beberapa keping terakhir kepada istrinya. Habis. Kurang lebih 800 juta dalam satu majelis. Lapor pulang pelayan Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, pulang kepada beliau dan melaporkan kejadian yang tadi disaksikannya. Lalu kata Sayyidina Umar, apa? Alhamdulillah. Hakadha haula'i ba'duhum ala ba'd. Alhamdulillah, begitulah mereka selalu satu dengan yang lainnya. Apa yang membuat mereka melakukan demikian kalau bukan cinta mereka kepada saudaranya muslimin muslimat? Dan begitu pondasi yang Rasul tanamkan dari awal dakwah di Madinatul Munawwarah sampai beliau wafat, pondasi itu kuat tertanam di dalam jiwa para sahabat dan mereka wariskan kepada para tabi'in. Lalu kita dengar tentang cerita Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, imam mazhab kita, ketika beliau masuk ke tempat tukang cukur. Ngapain masuk ke tempat tukang cukur Imam Syafi'i? Mau cukur, masuk makan somai, mau cukur. Lalu Imam Syafi'i ini kan terkenal, di zaman beliau pun orang tahu bahwa Imam Syafi'i orang miskin, gak banyak uang. Kenapa? Karena uangnya kalaupun dia punya dapat uang banyak, dia sebab diberikan infakan kepada yang lain. Lalu tukang cukur ini gak ada pelanggan yang datang, Imam Syafi'i datang langsung diberi silakan duduk. Dan dia pun mencukur rambut Imam Syafi'i. Baru dicukur sebelah, yang sebelah kanan dicukur. Yang sebelahnya masih banyak rambutnya, belum disentuh. Datang ke dalam tempat tukang cukur itu orang kaya. Lalu melihat yang datang orang kaya, orang bangsawan terhormat. Dipersilakan, silakan Tuhan duduk. Ditinggal Imam Syafi'i, kepala yang satu botak, kepala yang satunya masih ada rambutnya. Kenapa dilayani itu, ditinggal Imam Syafi'i, orang kaya. Imam Syafi'i seorang yang begitu sangat santun, tidak merkas marah, beliau pun diam tersenyum. Maka dia menunggu gilirannya untuk dicukur lagi, biar itu tukang cukur melayani pelanggan yang satu yang baru datang. Di waktu beliau menunggu dan di saat orang itu sedang melayani dan mencukur orang kaya tadi yang datang belakangan, tiba-tiba lewat orang kaya yang lain di tempat tukang cukur itu, dan rupanya orang kaya itu kenal dengan Imam Syafi'i dan juga orang soleh dan orang yang dermawan. Lalu ketika melihat Imam Syafi'i ada di dalam tukang cukur, lalu dia kemudian masuk ke dalam tukang cukur dan dia bersalaman dengan Imam Syafi'i, senang ketemu Imam Syafi'i, dan langsung kemudian dia berikan sedekahnya. Sekantong uang diberikan kepada Imam Syafi'i. Hadiah untukmu wahai Imam. Kata Imam Syafi'i, terima kasih. Lalu kata Imam Syafi'i, tapi aku sekarang lagi tidak membutuhkan ini, engkau berikan kepada tukang cukur itu. Engkau berikan kepada tukang cukur itu, sekantong uang penuh, kantong penuh dengan uang. Diberikan kepada tukang cukur itu oleh orang kaya yang mencintai Imam Syafi'i ini. Sampai kemudian dia menerimanya malu-malu. Berharap dia mendahulukan orang kaya yang datang belakang untuk dapat uang lebih banyak, tapi ternyata Imam Syafi'i memberikan lebih banyak dari orang yang tadi. Itu cintanya mereka para tabi'i, tabi'i, tabi'in yang mereka wariskan dari para tabi'in. Kalau bukan karena rahmah dan cinta mereka terhadap kaum muslimin, muslimat, tidak akan mereka memperhatikan dan peduli terhadap kehidupan orang lain. Karena cinta yang mereka yang tertanam dalam jiwa mereka yang begitu kuat, yang mereka wariskan dari para guru-guru dan para ulama yang sebelumnya, sampai kepada para sahabat yang mendapat didikan langsung dan tanaman cinta langsung dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dari mana Sayyidina Imam Syafi'i mendapatkan didikan hal tersebut selain dari para guru-gurunya dan para ulama-ulama di zamannya? Dari ibunya. Suatu saat Imam Syafi'i mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan ilmiah menuntut ilmu dari Mekah jauh kemana? Ke Yaman, ke negeri Son'a. Di negeri Yaman ada seorang ulama besar, Imam Abdul Razzaq As-San'ani. Datang mengambil ilmu hadis dari ulama alim, dari seorang alim Son'a di negeri Yaman. Tujuannya nuntut ilmu. Tapi ketika beliau sampai, Imam Syafi'i sampai ke negeri Yaman, ke negeri Son'a, didengar kedatangannya oleh penguasa Son'a. Penguasa negeri Son'a mendengar Imam Syafi'i datang, senang dengan kedatangan seorang yang sangat alim dan terkenal dengan ilmunya dan seorang yang sangat soleh. Lalu dipanggil oleh Imam Syafi'i oleh penguasa itu dan dijamu di rumahnya, diberikan hadiah uang yang begitu banyak. Penguasa. Lalu setelah hajat beliau menuntut ilmu di negeri Yaman, di negeri Son'a selesai, pulang Imam Syafi'i. Apa yang dilakukan dengan pemberian uang yang diberi, yang beliau dapat dari pemberian penguasa Son'a? Di tengah jalan diinfakkan sampai perbatasan kota Mekkah, mendekati perbatasan kota Mekkah, semua uang sudah habis. Diinfakkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu beliau sampai ke rumahnya, cium tangan dengan orang tuanya setelah mengucapkan salam. Lalu orang tuanya, ibunya tanya kepada Imam Syafi'i, bagaimana perjalananmu kali ini? Dia cerita dengan pertemuannya dengan seorang alim di negeri Son'a, dan dia cerita juga tentang pertemuannya dengan penguasa Son'a dan uang-uang yang diberikan oleh penguasa Son'a. Kata ibunya, ketika dia dengar bahwa Imam Syafi'i dapat uang dari penguasa Son'a, ini pelajaran buat semua orang tua dan ibu, bagaimana mendidik anaknya. Kata ibunya kepada Imam Syafi'i setelah mendengar bahwa Imam Syafi'i mendapatkan banyak uang dari penguasa Son'a, kata ibunya, apakah ada tersisa uang pemberian penguasa Son'a sekarang? Kata Imam Syafi'i, wahai ibunda, tidak ada yang tersisa satu keping pun. Sudah aku infakkan semuanya di perjalanan. Apa kata ibundanya? Demi Allah, kalau masih ada satu keping pun tersisa dari pemberian itu, engkau tidak boleh masuk dalam rumah. Kalau ada satu keping tersisa, engkau tidak boleh masuk ke dalam rumah. Harus dikeluarkan semua jadi infakkan. Begitu seorang ibu mendidik anak sehingga besarlah Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i. Dan tidaklah beliau berlaku demikian melainkan karena kepedulian beliau kepada umat Rasul, kepada kehidupan kaum muslimin muslimat yang lain. Beliau tahu ada yang lebih butuh dan lebih perlu dengan uang-uang itu daripada dirinya. Kita dengar tentang ayat Al-Qur'an yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Allah, dan mereka itu para sahabat, para kaum Ansar, yu'thiruna 'ala anfusihim, mereka lebih mengutamakan para kaum sahabat yang lain dari kalangan Muhajirin daripada diri mereka sendiri, itu kalangan Ansar, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sendiri itu kaum Ansar memiliki hajat dan kebutuhan. Ayat ini turun karena beberapa sebab. Di antaranya disebutkan bahwa ada seorang Ansar menerima pemberian dari salah seorang tetangganya. Sedekah. Apa sedekahnya? Bentuknya sedekah itu kepala kambing. Kepala kambing, seekor kepala kambing. Lalu ketika salah seorang Ansar ini mendapatkan hadiah itu, diterima hadiahnya, tapi kemudian dia berkata kepada orang yang memberikannya, itu si fulan tetangga kita lebih berhajat daripada aku, lebih baik engkau berikan kepadanya. Maka orang ini pun pergi kepada tetangga yang ditunjukkan. Lalu ketika ketuk pintu ketemu dengan tetangganya dan keluar diberikan ini kepala kambing hadiah dariku. Setelah diterima dikatakan itu si fulan tetangga kita lebih berhajat daripada aku, berikanlah ini kepadanya. Lalu dia datang kepada tetangganya yang lain yang ditunjukkan, ketuk pintu kemudian ketemu, ini hadiah kepala kambing dariku untukmu. Ketika diterima ia katakan itu tetangga kita si fulan lebih perlu daripada saya, berikanlah untuknya. 7 rumah ngiter yang setiap yang satu berkata kepada yang lain dengan perkataan yang sama sampai tetangga, sampai kepala kambing itu kembali kepada rumah yang pertama. Maka turun ayat dari Allah Ta'ala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada seorang sahabat dalam perang yang Yarmuk. Sayyidina siapa namanya saya lupa. Beliau di dalam perang Yarmuk setelah usai perang Yarmuk, beliau cari sepupunya, anak dari pamannya. Beliau punya minuman yang masih tersisa dari persediaannya. Dia mengharapkan dia menemukan paman yang dicari, anak pamannya, sepupunya yang dicari-carinya. Sehingga jikalau membutuhkan air dia akan memberikan air, jikalau di dalam keadaan sekarat atau dalam keadaan kesakitan karena luka-luka bekas sebab perang. Dicari jasadnya ke sana kemari kemudian ditemukan, disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Lalu ketika sudah ditemukan dia ingin memberikan minuman, engkau haus. Ya, aku haus. Lalu diberikan minuman. Ketika minuman itu mau ditumpahkan ke mulutnya, ya mendengar suara yang lain merintih. Lalu dia hentikan. Dia tidak jadi minum dan dia katakan itu fulan lebih membutuhkan air ini daripada diriku. Maka dia pun datang ke tempat suara berasal. Ditemukan Hisham bin Abdul Malik. Lalu diberikan minuman. Ketika ia akan meminum minuman yang disuguhkan, baru saja mau menegaknya, tiba-tiba mendengar suara dari tempat yang lain. Kata Hisham, ini itu si fulan lebih perlu, lebih butuh dengan air ini daripada aku. Maka pergilah ke sana. Maka dia pergi kepada orang yang ketiga. Lalu ketika dia baru mau mendekati tempat orang yang ketiga yang terakhir merintih, di tempat didapatkan bahwa orang yang ketiga sudah wafat. Ya, kembali kepada anak pamannya, kepada sepupunya yang pertama kali dia ingin berikan air, ternyata sepupunya pun sudah wafat. Dia kembali kepada tempat orang yang kedua pun sudah wafat. Wafat semuanya karena lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Begini cinta para sahabat, cinta para tabi'in, cinta para tabi' tabi'in satu dengan yang lain dan kepedulian mereka satu dengan yang lain menggambarkan satu kehidupan yang sangat menakjubkan. Seakan-akan mereka itu bukan manusia, seakan-akan mereka malaikat, bahkan mereka lebih mulia daripada malaikat. Malaikat tidak diganggu oleh nafsu, tidak diganggu oleh iblis, tidak diganggu oleh setan, tidak diganggu oleh dunia. Tapi mereka manusia diganggu oleh setan dan dunia, dibisikan oleh bisikan iblis, diganggu oleh hawa nafsu. Tapi mereka dengan berkat didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia nampak jelas dalam pandangan mereka bahwa dunia adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya dibandingkan negeri akhirat. Mereka pun lebih memilih negeri akhirat daripada dunia. Ini hasil dari didikan Sayyidina Muhammad. Komunitas yang langsung dibentuk oleh Sayyidina Muhammad. Maka benarlah Allah Ta'ala ketika mengatakan kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuzakikum, kata Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kami utus kepada kalian seorang rasul di antara kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan mengajarkan kalian wa yuzakikum dan mensucikan kalian. Mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan para sahabat banyak hal, mengajarkan umat banyak hal, dan bukan saja mengajarkan mereka, tapi Rasul pun mensucikan jiwa mereka sehingga jiwa mereka lebih mulia dari jiwa para malaikat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika cinta ini tertanam kuat dalam diri kita, kehidupan kita pun akan dipenuhi dengan menghormati satu dengan yang lainnya, dengan memperbaduli satu dengan yang lainnya, dengan mengutamakan satu dengan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan cinta ini di antara kita sekalian, sehingga kita wafat dalam cinta satu dengan yang lain, wafat dalam cinta kepada Sayyidina Muhammad, wafat cinta kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga Allah Ta'ala satukan kita dalam cinta dunia wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah, dikemuliakan kita dengan syafaat Sayyidina Muhammad, dipertemukan kita dengan beliau dunia wal akhirah. Dan tatkala beliau memanggil umatnya untuk datang ke dalam telaganya, maka tidak tertinggal satupun di antara kita yang hadir, dan satupun di antara para pendengar yang mendengar suara ini dipanggil oleh Rasul untuk datang ke dalam telaganya untuk diberikan minum, yang beliau katakan dalam hadis, man syariba minhu falam yadhma ba'dahu abada, barang siapa yang minum darinya ia tidak akan haus lama-lamanya. Tidaklah yang minum telaganya Rasul melainkan mereka yang telah ditulis bahwa ia akan menjadi penduduk surganya Allah, yang akan diberikan naungan di bawah arasy, di mana semua orang selain mereka menjerit, selain mereka berteriak, selain mereka merasakan kepedihan, selain mereka merasakan kesusahan, susah dengan terik matahari yang panas menghujami mereka di atas mereka, matahari sejengkal tidak lebih membakar kulit mereka, padahal matahari sinarnya Allah Ta'ala padamkan di saat itu di yaumil qiyamah, tapi panasnya pun tidak hilang, dan panasnya pun bahkan lebih daripada yang kita rasakan di alam dunia. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita dunia wal akhirah, selamatkan dari huru-hara dunia wal akhirah, selamatkan dari fitnah dunia wal akhirah, selamatkan dari fitnah kubur dan fitnah alam barzakh, ketika semua orang yang jauh dari Allah dihimpit dengan himpitan kubur, dan difitnah dan diuji dengan ujian kubur, ditanya dengan pertanyaan yang mereka tidak bisa jawab. Tapi datang hari ketika kita kembali kepada Allah, dibaringkan di dalam liang lahat kita oleh orang-orang yang mencintai kita, dan kemudian dipenuhi kubur kita dengan tanah-tanah, dan mereka meninggalkan kita dan kita sendiri di dalam alam yang penuh dengan kegelapan, kalau bukan cahaya dari yang timbul dari amal soleh. Ketika ditanya oleh para malaikat, lalu Allah Ta'ala gerakan lisan ini dengan iman, gerakan lisan ini dengan syahadat, gerakan lisan ini dengan cahaya Quran. Semoga kita diselamatkan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita bermunajat kepada Allah, membasahi lidah ini yang sepanjang hari ini tidak dibasahi dengan zikir kecuali sedikit, tidak dibasahi dengan salawat kecuali sedikit, tidak dibasahi dengan lafaz Allah kecuali sedikit, tidak dilafazahi dengan tasbih kecuali sedikit, tidak dibasahi dengan tahmid kecuali sedikit. Semoga yang sedikit ini membawa keberkahan dunia wal akhirah. Qulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, wahai Allah Rabbul Alamin. Wahai Allah sang menguasa alam semesta. Wahai Allah yang mengatakan dalam Qur'annya, fadhkuruni adhkurkum, ingat aku dan sebut aku, niscaya aku akan mengingat kalian dan menyebut nama kalian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang menggerakkan lisanku dan kalian, Allah yang mendengarkan suaraku dan suara kalian adalah Allah. Yang memberikan taufikku dan taufik kalian adalah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jika ia menerima zikir ini, jika ia menerima munajat ini, jika ia menerima segala doa ini, jika ia mengabulkan segala harapan ini, maka tidak ada yang kita miliki karena semuanya dari Allah. Ketika kita berdoa, maka ilham pun datang dari Allah. Ketika kita bermunajat dan berharap, harapan pun itu datang dari Allah. Dan jasa dan karunia hanya milik Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh mulia Rabbul Alamin. Tidak ada yang mulia melebihi kemuliaan Allah. Ia berikan kepada kita taubat. Ia berikan kepada kita taubat dan ia menerimanya. Ia berikan kepada kita kemampuan untuk berdoa dan ia mendengarkannya. Ia berikan kepada kita segala pintu untuk kita masuki dalam rahmatnya dan ia pun menerimanya. Bahkan ia menyambutnya dengan kehangatan ketika hambanya datang kepadanya dan berkata, ya Rab, aku punya dosa yang begitu banyak, ampuni dosaku ya Allah. Aku punya kesalahan dan kesalahanku menyentuh langit dan bahkan melebihi daripada langit. Maka ampuni dosa-dosaku yang banyak ini. Ia mendekap hambanya dan berkata kepadaku, wahai hambaku, kemari wahai hambaku, datang kepadaku karena hambaku, karena ia tahu bahwa akulah tumpuannya, maka akulah satu-satunya harapannya. Ia pun kemudian mengampuni hambanya, ia pun kemudian memuliakan hambanya, ia pun kemudian mensucikan hambanya. Semua datang dari Allah dan berasal kepada dari Allah dan kembali kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika kita sholat, sholat itu pun dari Allah. Jika kita berzikir, zikir itu pun dari Allah. Jika kita bersedekah, bersedekah itu pun dari Allah. Bahkan uang yang kita lakukan untuk sedekah pun dari Allah. Dan kehidupan ini pun dari Allah. Dan nafas ini pun semua datang dari Allah. Siapa yang bersombong dan merasa bangga dengan ibadahnya, maka berbangga dengan apa? Bersombong karena apa? Semuanya dari Allah, berasal darinya, akan kembali kepadanya. Maka kita tidak akan memiliki apa-apa kalau bukan datang dari Allah, kalau bukan pemberian darinya. Ya Rabbana ya Rahim, muliakan diri yang hina ini. Ampuni para pendosa yang datang kepadamu di malam ini.